Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita membaca penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala seputar ayat yang banyak dari para penulis adab membawakannya di awal-awal pembahasan adab. Apa ayat tersebut? Indah ya Ubay. Mazaghal basaru wa ma tagha. Bagaimana sisi kesesuaiannya dengan pembahasan adab? Sebelum itu, bagaimana menjelaskan kesesuaian ayat ini dengan pembahasan adab? Itu menerangkan bentuk adabnya. Nah, dikarenakan ayat ini qadillah menjelaskan tentang adab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia di saat beliau apa? Berada di kedudukan yang paling tinggi, yang para makhluk lain tidak ada yang mendapatkan kemuliaan tersebut melebihi beliau. Nah, yaitu di saat beliau mi'raj. Nah, tidak ada para rasul yang mencapai kedudukan itu. Bahkan Jibril pun tidak mencapai kedudukan tersebut. Dalam keadaan demikian, beliau disifati dengan mazaghal basaru wa matagha. Penglihatan beliau tidak menoleh-noleh, tidak menoleh kanan atau menoleh kiri. Demikian pula pandangan tidak melampaui apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, yang diizinkan untuk dipandang. Ini menunjukkan adab yang mulia tatkala seseorang apa menghadap siapapun. Demikian pula kita ketika berbicara dengan seseorang, ya tidak namanya berbicara ya tidak menoleh ke kanan ke kiri, sedang konsentrasi kepada orang yang diajak bicara. Demikian pula pandangan dengan pandangan yang apa? Pandangan yang tengah-tengah, dalam artian tidak melotot, tidak pula apa? Menunjukkan pandangan peremehan. Dan kemarin juga dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang kesesuaian ayat ini dengan ayat-ayat yang lainnya. Yaitu pada ayat sebelumnya, maka dzabal fu'adu ma ra'a afara'atum afatumarunahu 'ala ma yara. Di mana antara hati dan mata beliau selaras. Yang dipandang dia yakini. Sehingga tidak ada ketimpangan antara al-basar dan basirah. Masih pada penjelasan ayat tersebut kafanillah. Dalam paragraf yang lumayan panjang ini, terkadang menukai rahimahullah ta'ala tayyib, beliau berbicara sekarang tentang apa? Tentang kesesuaian Rasulullah SAW dengan tunggangannya. Mana simpulkan saja biar tidak terlalu lama pada mukadimah ini, yaitu tatkala Rasulullah SAW mi'raj. Beliau mencapai kedudukan yang tinggi, dan sebelum mi'raj itu apa yang terjadi pada Rasulullah SAW? Isra terlebih dahulu. Makanya dinamakan dengan Isra wal mi'raj. Yang dimaksud dengan Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW indak ya Siddiq. Diperhatikan apa itu yang baru disimpan dulu ya. Isra, apa yang dimaksud dengan Isra? Perjalanan di waktu malam yang Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu lakukan apabila bersama Jibril alaihi salam min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Nah, sekarang Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan yang beliau tunggangi. Tayyib. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia, mencapai kesempurnaan peribadatan, dan juga diberi ketinggian yang tidak ada manusia lain mencapainya, bahkan hamba-hamba Allah yang lain mencapainya. Oleh karena itulah tunggangan beliau juga tunggangan yang apa? Yang luar biasa, yaitu Al-Buraq. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, utitu bil Buraq. Wahuwa dabbatun abyad tawilun faqal himari wa dunal bawal. Diberikan, didatangkan kepadaku yang namanya Buraq, yaitu tunggangan yang berwarna putih panjang, tingginya di atas himar dan di bawah bigol. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Yadau hafirahu inda muntaha tarfi. Yang dia, ikhwani fillah, meletakkan hafir, yaitu meletakkan kaki depannya, dan sekali loncat, yaitu sejauh mata memandang. Kira-kira cepatnya bagaimana? Supersonik saat ini tidak mencapai itu. Pesawat supersonik yang dibuat manusia tidak akan bisa melampaui seperti ini. Karena namanya supersonik paling bisanya apa? Suaranya yang ketinggal, tidak mungkin dia apa mendahului cahayanya. Kali ini, meluncat, sekali melangkah apa sejauh, sampai apa pandangan akhir pandangan mata dia. Ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala musyakinan lihali raqibi, yaitu betul-betul cocok dengan keadaan orang yang menungganginya. Dan di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling mulia, sehingga diberikan kesesuaian dengan menunggangi tunggangan yang begitu cepat ini. Sehingga apa pandangan dengan apa gerakannya ikhwan fillah selaras. Ya, sekali melangkah meletakkan kakinya sampai akhir dari pandangan mata dia. Makanya untuk mencapai dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa tidak butuh waktu lama. Baik. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan sebagai faedah ifanillah, sebagian banyak keliru menyangka bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mi'raj dengan memakai buruk, dengan menunggangi buruk juga. Tidak. Rasulullah menunggangi buruk hanya sampai Masjidil Aqsa. Setelah itu ditambatkan di tempat yang para anbiya menambatkan tunggangan-tunggangan mereka. Setelah itu ikhwan fillah beliau naik. Makanya dinamakan dengan Mi'raj. Mi'raj ini isim apa namanya? Secara sharaf isim apa? Wazan dengan dengan wazan mif'alun. Mi'raj mif'al. Isim alat. Isim alat seperti apa? Karena saya kenusu. Apa jadikan isim alat ikra? Menyapu, jadinya alat untuk menyapu. Jadikan wazan mif'al, jadinya miknasun. Fataha yaftahu, alat untuk membuka apa namanya? Miftahun. Demikian pula ini mi'rajun. Jadi dari lafaz araja ya'ruju, naik. Mi'raj itu alat untuk naik. Makanya naiknya Rasulullah SAW saat mi'raj tidak menggunakan apa? menggunakan buruk tidak, tapi dengan alat naik yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dan wallahu ta'ala alam bentuknya bagaimana. Tapi bukan apa? Bukan dengan apa? Dengan buruk. Beliau naik bersama Jibril alaihi salam dengan sarana yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kita mengimaninya bahwa sarana itu mi'raj, nah, alat untuk naik. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam naik dari mana? Dari Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha. Yang ini merupakan malam nah paling utama bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu malam Isra Mi'raj. Kenapa? Karena beliau mencapai kedudukan yang paling tinggi dari nah manusia yang ada. Kalau seorang ditanya sebagai faedah, mana yang lebih mulia, malam malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar dengan malam Isra Mi'raj? Mana yang lebih mulia, Pak Alvin? Antara Lailatul Qadar dan malam Isra Mi'raj. Hah? Malam lebih mulia secara mutlak. Nah, siapa yang bisa memberikan perincian? Dirinci ya Pak Mujahid. Nah, tayyib. Adapun untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak syak mana yang lebih utama? Malam Isra Mi'raj. Nah, itu paling utama bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saat ini. Nah, adapun bagi kita, ya, Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar lebih utama bagi kita. Nah, karena Isra Mi'raj tidak terulang. Itu adalah sejarah yang wajib kita imani. Nah, perkara dan khabar yang datang kepada kita dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis, kita hanya beriman. Nah, kita beriman. Adapun Lailatul Qadar terulang setiap tahun, yang kita dituntut untuk apa? Berjuang demi mendapatkannya. Dan kita masuk pada pasal berikutnya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, faslun al-adabu huwad-din. Masih pada kalam Ibnul Qayyim rahimahullah. Nah, beliau tegaskan ikhwani fillah bahwasanya adab itulah agama ini. Nah, qala wal adabu huwad-dinu kulluhu. Dan adab itu adalah agama secara keseluruhan. Jadi seseorang ikhwani fillah yang betul-betul dia beramal dengan agamanya, maka mesti dia orang yang beradab. Qala fa inna sitral aurati minal adab. Sebab sesungguhnya menutup aurat itu termasuk adab. Wal wudu juga adab. Naam. Wa ghuslal janabati minal adab. Dan mandi janabah juga termasuk adab. Wa tatahhura minal khubuthi minal adab. Membersihkan diri dari apa? Dari najis. Itu termasuk adab. Hatta yaqifa baina yadayillahi tahiran, sampai dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Ini termasuk adab seseorang mempersiapkan diri sebelum salat. Membersihkan diri dari hadas maupun najis. Wa li hadza kanu yastahibbuna an yatajammala ar-rajulu fi salatihi lil-wuqufi baina yaday rabbih. Oleh karena itulah dulu para salaf ikhwanifillah menyunahkan untuk seseorang, yakni seorang laki-laki, berhias di dalam sholatnya. Berhias ketika hendak melakukan sholat untuk apa? Berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perkaranya ikhwanifillah bukan sekedar asal-asal na'am auratnya ditutup. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan lebih. Oleh karena itulah beliau kemudian mengatakan wa sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yaqul amarallahu biqadrin zaidin ala satril aurati fis shalah. Aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan Allah memerintahkan na'am suatu kadar tambahan dari sekadar menutup aurat di dalam salat. Oleh karena itulah dulu ketika kita mempelajari syurutus salat, nah kita berikan tanbih kekeliruan kebanyakan para fuqaha yang mereka hanya mempersyaratkan apa? Untuk menutup aurat tok. Padahal Allah memerintahkan lebih dari itu. Yaitu apa? Wa huwa akhdhuz zinah, yaitu mengambil perhiasan. Nah, faqala ta'ala khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, ambillah perhiasan kalian na'am di saat setiap ingin apa ke masjid, yaitu ketika ingin menunaikan salat. Na'am, maka pakai pakaian yang apa? Yang suci. Na'am, pakai pakaian yang pantas sebagaimana kita na'am ketika ingin bertemu dengan manusia enggak suka dilihat. Naam, pakaian yang buruk apalagi tatkala kita hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qala fa'allaqal amra bi akhdhi zinati la fi satril aurah. Maka Allah Subhanahu sebab Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini kaitkan perintah dengan apa? Mengambil perhiasan, tidak dengan apa? Sekedar menutup aurat. Idzanan bi anna al-'abda yanbaghi lahu an yalbasa adzana thiyabihi wa azmalaha fi shalah. Sebagai bentuk isyarat bahwa seorang hamba itu seyogyanya memakai pakaian yang paling apa? Pakaian yang perhiasan yang paling bagus dari pakaian yang dia miliki. Dan yang paling indahnya. Ya, dia berusaha memilih yang paling bagus dan yang paling indahnya ketika salat. Nah, oleh karena itulah walaupun ketika sholat sendirian, ketika seorang sholat malam, nah, maka jangan sampai kemudian sholat sendirian saja pakai kaos. Dari sisi sah-sah, dari sisi sah-sah tidak sah. Cuma dari sisi adab, nah, kita sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka walaupun sendirian di kegelapan malam, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, maka berusaha untuk tetap apa? Tetap memakai yang bagus, memakai yang rapi. Nah, karena kita akan menghadap Zat yang telah menciptakan kita. Allah perintahkan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Qala wa kana li ba'dhi salafi hullatun bimablagin azimin minal mali wa kana yalbasuha waqta shalah wa yaqulu rabbi ahaqqu man tajammaltu lahu fi salati. Ini fikih yang benar. Yang kebanyakan manusia sekarang terbalik. Nah, kalau mau bertemu manusia baru apa dia berdandan dan berpakaian rapi. Tapi ketika salat sembarangan. Nah, adalah dulu sebagian salaf memiliki hullah. Dan hullah akhanifillah, pakaian tidak dinamakan hullah kecuali apa? Terdiri dari satu setel, yaitu pakaian atas dan bawah. Nah, ini hullah, yaitu pakaian lengkap, atasan dan bawahan. Nah, dan ini pakaian termasuk jenis pakaian bagus di zamannya. Nah, sebagian salaf memiliki hullah yang harganya mahal dan dia senantiasa memakainya di waktu sholat dan mengatakan Rabbku itu adalah Zat yang paling berhak untuk aku berhias untuknya di dalam sholat, Zat yang paling berhak na'am aku berhias untuknya ketika sholat. Qala wa ma'lumun anna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdihi. Dan merupakan perkara yang diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai melihat bekas-bekas nikmat yang telah diberikan kepada hambanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan seorang hamba rezeki yang banyak dan dia punya pakaian ikhwanifillah. Naam, ya, naam, tunjukkan ketika sholat dipakai. Naam, karena Allah subhanahu wa ta'ala suka, naam, mencintai mereka-mereka yang telah diberi nikmat, kemudian apa? Menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. La siyama idza waqafa baina yaday, terlebih lagi ketika dia berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya seorang yang punya baju haramain, jangan baju haramain dipakai kalau pas pergi saja. Nah, pas sholat tidak pernah dipakai. Nah, ini keliru. Pas sholat dipakai. Nah, bahkan itu lebih berhak. Nah, kalau pas pergi, nah, safar-safar dipakai. Tapi kalau lagi sholat tidak pernah dipakai. Nah, ini salah. Pakaian yang paling mahal dipakai untuk sholat. Nah, fa ahsanu ma waqafa baina yadayhi bimalabisihi, maka nah, fa ahsanu ma waqafa baina yadayhi bimalabisihi wa ni'matihi allati albasahu iyyaha zahiran wa batina. Sampai di sini. Nah, maka perkara yang paling bagus, nah, yang hendaknya dia persiapkan tatkala berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan pakaiannya dan dengan apa? Menunjukkan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dia, baik secara zahir maupun batin. Ini makna mudahnya yang paling. Jadi ketika kita sholat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya yang paling bagus dari sisi adab yang zahir khanifillah, ya kita nam tunjukkan kepada Allah nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nah, wa minal adab, juga termasuk diantara adab, ini adab yang lain. Kita selesaikan dulu ya khanifillah masalah tadi, akhdhuz zinah. Ini betul-betul hendaknya seorang menjaganya, khanifin. Tayyib menjaganya. Makanya ketika sholat dan sesuatu yang zahir ini dari si pakaian, nam dipersiapkan pakaian yang suci, pakaian yang bersih yang kita miliki. Nah, walaupun ketika apa di dalam rumah sendirian. Demikian pula, nah, para akhwat, khanifin. Bukan berarti kemudian ketika dia sholat memakai pakaian sembarangan. Taib, gunakan kalau bisa ya pakaian yang untuk sholat, bukan pakaian yang untuk keluar. Dalam artian mereka, karena mana akhwat mungkin pakai naam abaya atau rida yang bisa biasa digunakan untuk keluar sehingga kotor, walaupun tidak najis, walaupun itu sah. Cuma apa, kalau seorang mampu untuk apa menggunakan pakaian yang lebih bersih, lebih bagus dari itu ketika sholat, silahkan. Bahkan ketika sholat sendirian, apabila dia memakai yang paling bagusnya, itu khair. Kecuali kalau dia keluar, keluar, naam, tatkala apa, bertemu dengan manusia, naam, maka tentunya memakai pakaian biasa, yang, naam, tidak menimbulkan fitnah sebagaimana syarat-syarat jilbab. Qala minal adab, dan termasuk di antara adab juga, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musalli an yarfa'a basarahu ila as-sama'. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang salat mengangkat pandangan matanya ke langit. Sebagaimana datang hadis dari Jabir bin Samurah, juga dari Abi Hurairah dalam Sahih Muslim. Naam, la yantahiyanna aqwamun an raf'i absarahum ila sama' aw la tuqtabanna absaruhum. Sungguh kaum itu berhenti dari mengangkat pandangan matanya ke langit, atau kalau tidak berhenti akan apa? Akan dihilangkan apa? Penglihatannya. Ini ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan coba-coba, kemudian seorang coba betul enggak sih Naam hadir ini kemudian ketika sholat dia main-main, naam mengangkat pandangannya ke mata, ke langit, ke atas. Mengangkat pandangannya ke atas. Jangan main-main. Kita beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran yang beliau katakan. Kalau sudah mengilmui, maka jangan sampai seorang apa? Naam menyengaja untuk melanggarnya paling ini. Karena banyak hukuman disegerakan bagi mereka-mereka yang memang sengaja untuk menyelisihi hadis. Sebagaimana telah kita lewati, nah kisah orang yang mau menyelisih hadis ketika diperintahkan mencuci tangannya setelah bangun tidur. Mengatakan aku tahu di mana tanganku berada ketika tidur. Ternyata besoknya di pagi hari sudah mendapati nah tangannya masuk ke dubur hampir apa? Hampir habis, jadi diramalkan sudah enam sebagian besar tangannya masuk ke dubur sebagai hukuman, karena meremehkan, mengatakan tidak perlu cuci. Aku tahu di mana tanganku ketika itu. Ternyata enam besoknya enam sudah dia dapati tangannya masuk ke dubur. Kemudian juga enam kisah muhaddits yang apa? Yang kepalanya naam diubah menjadi kepala himar, kepala keledai. Disebutkan dalam Ta'dhimus Sunnah. Naam tayyib seorang syekh yang mengajari muridnya dari Bani Tabir. Setelah lama berguru ingin melihat syekhnya, maka sang syekh menangis. Naam kemudian baru menceritakan. Karena dulu dia apa? Dia menyelisih hadis tersebut menyengaja. Yaitu mendahului imam. Tayyib mendahului imam sehingga kepalanya diubah menjadi kepala himar sebagaimana dalam hadis. Namanya di sini sunnah ikhwani fillah. Naam terkadang disegerakan hukuman di dunia. Kalaulah tidak disegerakan, maka apa? Mesti nanti di akhirat dia akan mendapatkan akibatnya. Qala fa sami'tu Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala au qaddasallahu ruha yaqul hadha min kamali adabi shalah an yaqifa al-'abdu baina yaday rabbih mutliqan khafidan tarafan ila al-ardi wa la yarfa'u basarahu ila fawq. Aku mendengar Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan rohnya, mengatakan ini termasuk di antara kesempurnaan adab di dalam sholat, yaitu seorang hamba berdiri menghadap Rabbnya dalam keadaan mutriqan khafidan tarafahu ilal ardh, dalam keadaan apa? Tertunduk. Nah, dalam penuh kekhawatiran. Nah, tertunduk pandangannya ke bumi, tidak mengangkat pandangannya ke atas. Nah, ini juga dalil yang menunjukkan kuatnya pendapat-pendapat para ulama akhwanifillah yang menyatakan seorang yang sholat ya pandangannya menghadap ke tempat sujud. Ini yang tidak utama. Dan terkadang boleh memandang ke depan akhwanifillah, tapi yang dilarang adalah menghadap ke atas. Boleh ke depan, lurus, tapi tidak boleh ke atas. Nah, kalau sampai ke atas ini sudah menyelisih sunnah dan terancam dengan ancaman yang datang dalam hadis tadi. Dalil yang menunjukkan bolehnya menghadap ke depan yaitu hadis-hadis yang para sahabat mengkhabarkan kepada kita bahwasanya mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak naam jenggotnya. Ini kalau tidak menghadap ke depan tidak mungkin melihat. Juga hadis tentang kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat gerhana, maju ke depan, kemudian mundur. Kalau seandainya mereka tidak menghadap ke depan, tidak akan melihat. Nah, berarti menunjukkan ada dua pilihan, menghadap ke tempat sujud atau menghadap lurus ke depan. Dan yang diutamakan menghadap ke tempat sujud, kecuali apabila di tempat sujudnya ada hal yang mengganggu. Misalnya, hal yang mengganggu bagaimana? Kita sholat di masjid awam yang karpetnya banyak gambar, kita malah ikut alur gambar apalagi baru, baru masuk di masjid itu karpetnya beda dengan yang lain, kita ikuti alur ini bang, ya kan? Nah, ukir-ukiran diikuti, nanti ketemu oh, kayak gambar anjing, kayak gambar kucing, ya. Nah, kalau demikian keadaannya, palingkan pandangan ke enam ke depan. Taib. Qala wal jahmiyatu lamma lam yafqahu hadzal adaba wa la arafuhu dhannu anna hadza dalilun anna Allah laysa fawqa samawatihi ala arshih kama akhbara bihi an nafsi wa ittafaqat alayhi rusuluhu wa jami'u ahli sunnah. Beliau kemudian juga mengatakan, yaitu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dan Jahmiyah qanifilah tatkala mereka tidak memahami adab ini. Bahwasanya kita sesungguhnya menghadap ke bawah, menghadap ke bumi, ke tempat sujud ketika sholat, bukan apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ada di atas, bukan. Karena ini adab. Naam, adab. Dan kita tetap yakin bahwasanya Allah itu di atas. Naam. Di atas arsy-Nya secara khusus, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, mereka tidak memahami adab ini dan tidak tahu, sehingga mereka menyangka bahwasanya ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak di atas langit-langit dan tidak di atas arsy-Nya. Dan ini adalah keyakinan yang batil. Begitu banyak dalil yang menunjukkan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kabarkan tentang dirinya dan para rasul bersepakat tentangnya dan keseluruhan ahli sunnah. Dan mengenai sifat ulu, ikhwani fillah, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala yang mencakup tiga jenis ketinggian. Tiga jenis ketinggian yaitu apa? Uluwul dzat, uluwul qadar dan uluwul qahr. Uluwul dzat, ketinggian naam zat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah naam Maha Tinggi, yaitu di atas semua makhluk. Di atas semua makhluk. Ini ketinggian yang diingkari oleh Jahmiyah dan ahlul bidah yang lain. Adapun ketinggian yang kedua dan ketiga yaitu ulumul qadar, ketinggian dari siapa kadar Allah. Naam, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi sifat-sifatnya. Nah, kemudian yang ketiga ulumul qahr, dari sisi kekuasaannya. Kekuasaan Allah Maha Tinggi, tidak ada yang mampu menandinginya. Nah, orang-orang Jahmiyah tidak mau menetapkan jenis ulu yang pertama. Di antara dalilnya tentang masalah ini dan dibantah oleh Ibnu Qayyim. Ini menunjukkan mereka tidak paham adab. Tidak paham adab. Kita menghadap ke tempat sujud bukan berarti kemudian apa? Nah, mengingkari kalau Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Karena kita beriman tentang khabar-khabar yang Allah Subhanahu wa taala beritakan, demikian pula para rasul sepakat di atasnya dan keseluruhan ahli sunnah. Wa qala rahimahullahu taala fi madarijis salikin. Wa amal adabu ma'al khalqi fa huwa mu'amalatuhum ala ikhtilafi maratibihim bima yaliqu bihim. Beliau juga mengatakan, adapun adab terhadap sesama makhluk, maka itu adalah bermuamalah kepada mereka naam sesuai dengan perbedaan tingkatan-tingkatan mereka. Naam, karena manusia berbeda tingkatan-tingkatannya, ikhwanillah. Fanikul lima ratabatin adab, pada setiap tingkatan itu ada adabnya tersendiri. Wal maratibu fiha adabun khas, dan naam tingkatan-tingkatan padanya ada adab yang khusus. Fama al walidaini adabun khasun, maka bersama dengan kedua orang tua ada adab khusus. Nah, bagaimana kita beradab kepada orang tua, bahkan terhadap ibu dan bapak ada saja ada perbedaan. Allah Subhanahu wa taala secara umum katakan berhubungan dengan adab kepada kedua orang tua dari sisi perkataan apa? Fala takul lahumma uffin. Jangan kamu katakan kepada keduanya uff, yaitu hardikan yang paling ringan ini kepada orang tua. Jadi kita sejengkel apapun ikhwanillah, terkadang kita sesak mungkin dan jengkel terhadap orang tua, jangan sampai keluar dari mulut kita apa, ucapan kasar. Kita sudah belajar, kita sudah mengilmui bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus dan bersabar. Dan bersabar. Ingat kalau sedang marah mungkin dan timbul dalam diri kita jengkel terhadap orang tua yang padahal itu tidak pantas. Kalaulah ada seperti ini, maka ingat dalam kebaikan-kebaikan mereka kepada kita semenjak kecil. Tidak ada bandingannya ya, kawan-kawan. Mereka menyakiti sekali dua kali, terkadang kita ingat terus kebaikan sepanjang masa yang diberikan sampai kita dewasa hilang semua. Ini menunjukkan tidak ada. Menunjukkan tidak ada. Nah, ingat semenjak kita bayi bahkan ketika di kandungan itu sudah kebaikan yang luar biasa. Nah, maka bersama kedua orang tua ada adab khusus. Nah, walil abi minhuma adabun wa huwa akhassu bih. Dan untuk bapak dari kedua orang tua juga adab tersendiri dan itu lebih khusus lagi. Jadi untuk ibu juga ada adab tersendiri. Nah, maka ini butuh apabila kita mempelajari apa adab dalam masalah tersebut. Dan bahkan ilmu yang demikian memang sangat penting untuk kita apa? Kita pelajari. Yang terkadang manusia meremehkannya. Padahal itu yang paling nampak. Nah, dan enggak tahu oleh apabila bahwasanya nah orang tua bagaimanapun juga, walaupun mereka awam misalnya, kita tetap butuh doa dari mereka. Butuh doa dari mereka. Maka antum kalau setiap nah, Jumat misalnya menelpon, jangan yang diminta cuma kiriman saja. Minta doa. Doakan bi, doakan mi. Nah, biar apa? Biar istiqomah. Biar nah, berhasil belajar. Ini minta. Jangan bi habis uangnya kiriman kok. Yang dibicarakan kiriman dari awal sampai akhir. Ya Sidik. Ya minta doa. Bukan berarti Sidik demikian, cuman biar tidak ngantuk. Kayaknya ngantuk. Nah, baik. Minta doa dari mereka. Nah, sungguh kita nah, sangat butuh nah, doa kebaikan dari orang tua kita dalam kesulitan-kesulitan. Nah, baik. Karena doa mereka tatkala mereka betul-betul nah, mengharap pada Allah Taala. Kadang mereka walaupun awam bangun malam demi kebaikan anak berdoa. Dan ini sangat bermanfaat bagi kita. Dan kita pun jangan lupa mendoakan mereka agar mendapatkan hidayah, mendapatkan husnul khatimah dan perkara-perkara lain yang lain yang baik. Qala mal alimi adabun akhar, dan bersama dengan seorang yang alim ada adab yang lain lagi. Wa ma'a sultani adabun yaliku bih, dan bersama dengan penguasa juga ada adab yang sesuai dengannya. Walahu ma'al aqrani adabun yaliku bihim, dan bersama dengan teman sejawat ada adab yang sesuai. Sesama teman ada adab. Wa ma'al ajanibi adabun ghairu adabihi ma'a ashabi, dan bersama dengan orang-orang yang tidak dikenal ada adab yang berbeda dengan adab dengan teman-teman yang sudah apa? Sudah biasa dikenal. Yang sampai semuanya dipukul rata ya panitia, baru kenal sudah apa? Dianggap nah, seperti sahabat 10 tahun. Ya, kurang adab ini teman. Nah, baik. Ya, dijaga. Wadawi unsi. Nah, baik. Gair adabihi ma'ashabihi wadawi unsi. Bersama orang yang tidak dikenal, berbeda adabnya dengan nah, sahabat karib dan orang-orang yang sudah apa dekat dengannya. Wa ma'adzaifi adab, dan bersama dengan tamu juga ada adab khusus. Ghaira adabihi ma'ahli baiti, selain ada bersama dengan anggota keluarganya. Kemudian beliau katakan, wa likulli halin adab, dan pada setiap kondisi juga ada adabnya. Balil akli adab, dalam kondisi makan ada adabnya. Apalagi kita konfirmasi makan bersama, maka dijaga adabnya. Tain, kalau seorang menjaga adab dalam makan konfirmasi, maka ini salah satu sebab barokah, dia mendapatkan barokah dari apa, makanan tersebut. Nah, jangan yang menjadi pikiran kita bagaimana dapat banyak. Tain, bagaimana dapat banyak? Terkadang pokoknya sudah tidak dikunyah. Ya, langsung ditelan saja, yang penting jatahnya banyak. Nah, ini dijaga adabnya. Tain, dijaga adab ketika makan. Jangan rakus. Kalau masing-masing demikian akan nyaman alhamdulillah dan barokah. Nah, dimulai dari pinggir, jangan ke tengah. Karena Allah barokah turun dari tengah. Juga jangan disisakan. Karena kita tidak tahu barokahnya yang mana. Dan ini juga perlu dipahami ya khonifillah. Bukan berarti kemudian barokah di tengah sudah diambil saja untuk saya, diambil tengah pertama. Maksudnya barokah turun dari tengah, kemudian kita dan diperintahkan untuk tidak menyisakan karena kita tidak tahu yang apa yang mendapatkan keberkahan itu yang mana. Tidak pula kita bisa memastikan bahwasanya yang akhir itu yang berbarokah. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk dihabiskan semuanya karena kita tidak tahu mana yang ada barokahnya. Taib, sehingga jangan disisakan. Taib juga jangan jatuh-jatuh. Bahkan ketika jatuh pun Rasulullah SAW membimbingkan agar apa diambil dibersihkan kemudian dimakan. Ini adab. Wali syurbi adab, dan ketika minum juga ada adabnya. Bagaimana kita dilarang minum berdiri, kemudian dilarang bernafas di dalam bejana dan seterusnya. Wali rukum juga ketika naik kendaraan ada adabnya, bagaimana membaca doa ketika naik kendaraan, wad duhul dan ketika masuk, wal khuruj ketika keluar. Karena kita lewat di sebagian, masuk rumah ada doanya, keluar rumah ada doanya, wassafar juga ada doanya, wal iqamah ketika mukim juga ada adabnya, wan naum adabun, wadil bauli adab, tidur ada adabnya, kencing juga ada adabnya, wadil kalami adabun, wadil sukuti wal istimai adab, ketika bicara ada adab, ketika diam dan mendengarkan juga ada adab. Tidak semua kondisi seorang diam itu beradab. Baik. Contohnya apa? Ditanya diam saja. Ini tidak beradab namanya. Taib. Sukut, seorang diam. Taib. Asalnya kalau tidak mampu untuk berucap yang baik, diam. Tapi di sana ada kondisi dia harus berucap. Terlebih lagi ketika dia mengetahui kebenaran, harus mengucapkan kebenaran. Atau ketika ditanya, dalam keadaan dia mengetahuinya, harus berucap. Karena menyimpan ilmu, menyembunyikannya itu apa? Termasuk dosa besar. Dan mendiamkan suatu kebatilan, termasuk apa? Salah satu bentuk kerinduan apabila dia mampu mengingkarinya. As-sukut anil batil syaitanun akhras, kata sebagian salaf. Mendiamkan kebatilan itu adalah syaitan yang bisu. Apalagi dia orang yang memiliki kedudukan, yang perkataannya didengar. Sehingga bicara juga ada adabnya, ikhwan fillah, diam juga ada adabnya. Wal istima' adab, juga mendengarkan ada adabnya. Ini semua ringkasan ikhwan fillah dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang menunjukkan bahwasanya apa? Adab itu adalah agama kita secara keseluruhan. Jangan sampai kita memahami adab itu hanya sekitar ketika berbicara, atau ketika bertemu dengan orang. Tidak, luas, mencakup semua aspek kehidupan kita. Qala wa adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa balahu. Dan beliau simpulkan di sini bahwasanya adab seseorang adalah apa? Alamat kebahagiaan dia dan kesuksesan dia. Ini kalimat yang bagus. Bahwasanya adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahu. Adab seseorang itu unwan, alamat. Sebagaimana kita mengirim sesuatu ke Qanifina, butuh alamat untuk sampai. Demikian pula kebahagiaan dan kesuksesan butuh alamat. Di antara alamat yang mengantarkan kepada kesuksesan adalah adab. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawaru. Afan, tadi saya salah baca. Adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahi, dengan kasrah. Karena apa maktuh kepada mudhafun ilaih sa'adati. Ya. Wa adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahi. Ini. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawari. Dan sedikitnya adab seseorang itu alamat apa? Kesengsaraan dia dan kecelakaan dia. Mesti akan gagal. Tayyib, famastujliba khairud dunya wal akhirati bimithlil adab. Walastujliba hirmanuha bimithli qillatil adab. Dan tidaklah didapat kebahagiaan dunia dan akhirat dengan semisal adab. Serta tidak pula didapat kegagalan dan jadi mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat dengan apa? Sedikitnya adab. Semisal sedikitnya adab. Ini menunjukkan bahwasanya adab perkara penting. Untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat butuh adab. Sebagaimana pula orang-orang yang terjauhkan dari kebaikan dunia dan akhirat tatkala tidak beradab. Fandur ilal adab ma'al walidain. Sekarang beliau berikan contoh. Diberikan contoh oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Fandur ilal adab ma'al walidain. Kaifa najja sahibahu min habsil ghar hina atbaqan alaihi musakhra. Maka lihatlah kepada pengaruh dan apa akibat dari adab bersama kepada kedua orang tua. Bagaimana adab yang bagus tersebut menyelamatkan pelakunya dari apa? Terkurung di dalam gua. Ini isyarat kepada hadis siapa? Hah? Tadi tentang kisah tiga orang yang terperangkap di dalam gua. Man sahabiyyu wa man akhrajah. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Tayyib, tentang kisah tiga orang yang terperangkap di dalam gua. Salah satunya yaitu seorang yang sangat beradab pada orang tuanya, memuliakan orang tuanya melebihi pemuliaan terhadap istri dan anak-anaknya. Bahkan tidak rela istri dan anaknya minum dari susu yang telah dia persiapkan sebelum apa? Orang tuanya. Maka dia pun nuktatrala mendapati kedua orang tua tidur, dia pegang terus sampai pagi. Anaknya sudah merengek-rengek, tidak dikasih. Pokoknya ini jatah bapak dan ibu. Nah, ini bagaimana adab yang seperti ini akhirnya apa menjadi sebab dia selamat bisa keluar dari gua tersebut. Nah, tatkala berdoa kepada Allah dengan tawassul amalan tadi. Kemudian sisi yang lain, afanibillah. Ini yang beradab, yang dengan adab itu selamat. Kebalikannya, wal ikhlali bihi ma'al ummi ta'wilan wa ikbalan ala salati kaifa umtuhina sahibuhu bihadmi sawma'ati wandarabin nasilahu waramihi bilfahishah. Dan lihatlah bagaimana seseorang tatkala apa kurang adab terhadap sang ibu, walaupun apa karena alasan suatu takwil, suatu apa Takwil dalam artian sebenarnya dia orang yang beradab, cuman saat itu salah dalam mengambil langkah, sehingga apa? Menjadikan orang tuanya jengkel, sang ibu jengkel. Naam, dan lebih memilih untuk sholat. Ini isyarat untuk kisah siapa? Kisah Juraij. Juraij seorang ahli ibadah. Naam, ahli ibadah yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada. Naam, Juraij dikenal ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Pada saat dia melakukan sholat, datang ibunya ya Juraij. Bingung dia. Naam, ya Rabbi ummi wa salati. Wahai Rabbku, mana yang aku pilih? Ibuku atau sholatku? Maka dia akhirnya memilih untuk teruskan sholat. Ibunya balik. Datang lagi, pas masih sholat lagi. Naam, dipanggil, bingung lagi, ibuku atau sholatku? Dia memilih sholatnya. Kemudian ibunya pergi, datang lagi yang ketiganya. Nah, memanggil ternyata juga dalam kondisi sholat, dan Juraij masih memilih sholatnya. Akhirnya apa? Nah, sang ibu marah, kemudian didoakan dengan kejelekan. Allahumma la tumithu illa apa? An yara wujuhal mumisat. Baik. Ya Allah, jangan matikan dia sampai dia melihat apa? Hatta yara wujuhal mumisat, sampai bisa melihat apa wajah para pelacur. Kalau seandainya didoakan lebih dari itu, dalam hadis mesti terjadi. Tapi alhamdulillah masih apa? Masih doanya masih ada belas kasihan. Cuman apa? Melihat saja, tidak sampai disuruh zina, tidak sampai didoakan nah berzina dengan pelacur. Nah, akhirnya benar ada khanifillah. Nah, saat itu karena sudah dibicarakan ibadahnya, ada wanita buruk di kaumnya ingin apa? Aku ingin apa? Menguji Juraij. Nah, mereka jadikan taruhan. Kalau berhasil, nah, baik, jadikan taruhan berhasil atau tidak menguji Juraij. Nah, datang menggoda Juraij. Alhamdulillah Allah masih jaga. Nah, cuman, nah, setelah itu ujian menimpa dia. Karena pelacur ini setelah tidak bisa menggoda Juraij, akhirnya sudah. Nah, yang penting menimbulkan fitnah. Ketemu dengan Fulan Ar-Ra'i, penggembala kambing, sudah namzina dengan penggembala kambing, kemudian mengakunya ini anak Juraij. Setelah lahir, nah, semua orang-orang kampung itu bertanya anak siapa, dikatakan anak Juraij. Akhirnya mereka semua marah. Kenapa ikhwanin billah? Karena dikenal baik kok, apa? Kok berzina. Kalau seandainya orang-orang biasa saja ikhwanin billah, mungkin tidak semarah itu. Demikian manusia, apa? Maka hati-hati. Terkadang kemarahan manusia kepada para santri itu lebih besar. Ini santri kok naik motor but-butan. Ini mereka jengkel. Kalau orang pakai jager, pakai tato, but-butan, itu biasa saja. Nah, ini beda. Karena apa? Mereka menganggap orang yang baik ya berakhlak yang baik. Demikian pula pandangan Bani Israel ini, orang dikenal baik ibadah, kok ternyata dibalik itu dia malah melakukan zina. Akhirnya mereka marah besar, dan tempat ibadah dia dihancurkan. Maka ini yang pertama. Nah, kaifa umtahina sahibuhu bihadmi shaumati. Bagaimana akibat dia kurang adab terhadap ibunya pada kondisi itu saja ketika dia sholat, memilih sholat. Malah apa? Akhirnya diuji dengan dihancurkan tempat ibadah dia. Wadhar bin nasilahu. Dan apa? Manusia memukuli dia. Dipukuli ya Fanikila. Sudah dihancurkan tempat ibadahnya, dipukuli. Nah, kemudian apa? Bertanya. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Kemudian baru diterangkan oleh kaumnya. Nah, kamu berzina dengan wanita itu. Akhirnya Juraij meminta agar bayi didatangkan. Datangkan bayinya, kemudian apa? Ditanya oleh Juraij, siapa bapakmu? Dan jabang bayi itu pun menjawab, sebagai bentuk karamah yang Allah berikan dan jalan keluar yang diberikan kepada ahli ibadah ini, walaupun sudah ditegur terlebih dahulu dengan apa ujian tersebut. Ini termasuk bayi yang bisa bicara padahal dia masih apa dalam ayunan, dalam artian masih menyusui. Kemudian juga diuji dengan dituduh berzina. Ini semuanya apa? Bukti ya Fadilah. Bagaimana orang yang adab bagus terhadap orang tua mendapatkan jalan keluar, di sisi yang lain orang yang adabnya buruk yang mendapatkan ujian demi ujian walaupun dia soleh. Berarti kan jurej. Orang soleh Fadilah mendapatkan ujian dengan sebab dia kurang dari sisi adab kepada orang tua. Walaupun tentunya Fadilah ujian tidak apa ujian tidak kemudian sampai begitu parah, dalam artian Allah tetap bela karena dia ada kesolehannya, tidak ada ibadah kepada Allah, cuma ditegur dengan ujian ini agar sadar bahwasanya di sana ada hak juga yang harus dipenuhi, yaitu hak orang tua terlebih nanti ibu. Maka antum semua jangan sampai menjadikan orang tua menangis, menjadikan orang tua sedih, baik. Jadikan mereka itu tersenyum dan tidak ada yang lebih membahagiakan mereka kecuali khabar-khabar yang baik dari antum, sudah menghafal, sudah selesai Al-Quran, berubah adabnya, berubah perilakunya. Jangan sampai berita-berita sampai mereka, berita-berita yang menjadikan mereka geram. Fulan masih saja sering apa terlambat sholat. Ini menyedihkan orang tua. Tayyib. Qala wa ta'ammal ahwala kulli syakiyyin wa mughtarrin wa mudbir. Kaifa tajidu qillatal adabi hiya allati saqathu ila al-hirman. Dan perhatikan keadaan-keadaan semua orang yang sengsara dan semua orang-orang yang tertipu mubtah. Kemudian orang-orang yang apa berpaling dari jalan yang benar. Bagaimana engkau dapati sedikitnya adab itulah yang menyeret dia untuk apa? Untuk tidak mendapatkan kebaikan. Terharamkan dari apa? Kebaikan dunia dan akhirat. Di antaranya apa? Sebabnya karena sedikitnya adab. Apalagi ilmu ifadil. Ilmu perkara yang mulia. Untuk seorang bisa mendapatkannya butuh adab. Maka betapa banyak mereka yang terpalingkan dari ilmu karena sedikitnya adab. Murid Syalbani berapa banyak? Dalam artian murid-murid yang mengambil ilmu dari beliau, dari kitabnya maupun dari kaset-kaset. Atau contoh yang lebih tepat lagi, murid-murid Syekh Mukbil yang memang terkumpul banyak, tapi yang kemudian istiqamah. Sebagiannya sudah mengambil ilmu dari beliau kemudian mencela. Dan yang lebih nampak lagi Syekhuna Yahya fitahullah ta'ala. Bagaimana kaum yang sudah merengkuk ilmu dari beliau kemudian mereka apa mencela, tidak beradab. Akhirnya ya terjauhkan dari kebaikan. Terjatuh dalam berbagai macam fitnah. Terjatuh dalam apa berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Karena ilmu tidak bermanfaat. Nasallallahu at-taufiq. Qala walidzalika fannasu yata'atharuna bi khuluqid da'i ila Allah wa 'amalihi qabla qawli. Oleh karena itulah manusia ikhwan fillah mereka itu terpengaruh dengan akhlak seorang da'i ila Allah dan amalan dia sebelum perkataan dia. Jadi yang dilihat oleh manusia akhlak dan amalan. Bagaimana dia berucap, bagaimana dia bermuamalah, kalau berdagang bagaimana dagangnya, kalau dia beramal bagaimana, terutama sholatnya, apakah telat-telat tidak. Tentunya orang akan melihat, oh ini sering terlambat. Ini sering di soal paling belakang misalnya. akan apa? Lebih berbekas yang paling benar daripada apa? Daripada perkataannya. Ini yang pertama kali ada pada manusia. Penilaian pertama kali di situ. Tayyib, maka hendaknya kita semua apabila betul-betul berhias dengan adab ini, dan kita semua berusaha. Terkadang jatuh dalam kekeliruan, ya, saling menegur, diperbaiki. La siyama in alimu minhu mukhalafata qawlihi li fi'li. Terlebih lagi apabila mereka mengetahui penyelisihan dalam perkataan dengan perbuatan. Tidak sinkron antara perkataan dan perbuatannya, mesti mereka semua akan menjauh. Makanya di antara doa-doa yang hendaknya senantiasa kita baca, ikhwanifillah, Allahumma stur aurati. Ya Allah, nam tutuplah aib-aibku. Sungguh seandainya manusia, ikhwanifillah, mengetahui aib-aib kita, mungkin tidak akan mau bersalaman dengan kita. Karena aib kita begitu banyak yang tersembunyi. Nas'alullah al-sitr. Wa qad ra'ayna katsiran minan nas yastajibuna ta'athuran bi uslubi da'i wa khuluqi. Dan sungguh kami melihat kebanyakan dari manusia, mereka apa? Menyambut suatu dakwah dikarenakan apa? Terpengaruh dengan bagaimana tata cara seorang dai dan akhlaknya. Dan ini yang kita masih harus apa? Berjuang dan belajar. Nah, kita semua belajar kepada ini. Lidza fal 'amalu bil 'ilmi yu'tabaru ahammu khuluqin yatahalla bihil muslim. Oleh karena itulah, beramal dengan ilmu termasuk di antara akhlak yang paling penting yang seorang muslim hendaknya berhias dengannya. Kalimat yang bagus ya fanifillah, untuk kita camkan sebelum kita masuk dalam kitab. Dengan ini kita selesai dari mukaddimah yang dibawakan oleh Syekhuna Abu Amr hafizahullah taala sebagai pembuka, agar kita betul-betul punya gambaran tentang pentingnya adab, tentang pentingnya adab. Dan apa yang akan kita pelajari ini, insyaallah membahas hal tersebut. Semoga kita bisa mengambil kemanfaatan dan bisa beramal dengannya. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.